بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsuna liyawmin 'adzim. Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar? Yawma yaqumun nas lirabbil 'alamin. Yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin. Wa ma adraka ma sijjinun kitabun marqum. Tahukah kamu apakah sijjin itu? Ialah kitab yang bertulis. Wailun yawma idzin lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyawmiddin. Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksimun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhan mereka. Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Kemudian, dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya kitab orang-orang yang berbakti itu tersimpan dalam iliyin. Wama adraka ma 'illiyyun. Tahukah kamu apakah iliyin itu? Kitabun marqumun yashhaduhul muqarrabun. Yaitu kitab yang bertulis yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah. Innal abrara lafi na'imin 'alal ara'ik yanzurun. Sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan. Yusqawna min rahiqin makhtumin khitamuhu mis. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Mereka diberi minum dari khamr murni yang dilak tempatnya. Laknya adalah kasturi. Dan untuk yang demikian itu, hendaknya orang berlomba-lomba. Wa mizajuhu min tasnimin 'aynan yashrabu biha al-muqarrabun. Dan campuran khamr murni itu adalah dari tasnim, yaitu mata air yang minum daripadanya orang-orang yang dekatkan kepada Allah. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulunya di dunia menertawakan orang-orang yang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazun. Dan apabila orang-orang yang beriman lalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Dan apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk penjaga bagi orang-orang mukmin. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. Maka pada hari ini orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. Sesungguhnya orang-orang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.